Antara ada giga, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah karena kita telah berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia. Baiklah, ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat 36 masih dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Artinya, dan saya tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya saya dikembalikan kepada Tuhanku, pasti saya akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ayat ini adalah menunjukkan bahwasannya ada sebuah tipuan yang seakan-akan di depan mata kita, kita merasakan hal-hal nikmat. Hal-hal nikmat yang akan datang, yang akan kita raih pada hari kiamat kelak nanti. Padahal ayat ini pertama menyebutkan wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, itu adalah menunjukkan bahwasannya ketidakpercayaannya. Seakan-akan ia mengatakan di sini adalah memang betul-betul bukti ketidakpercayaannya terhadap tentang hari kiamat akan datang. Padahal sudah jelas bukti dari surat Al-Kahfi ini adalah dengan tidurnya pemuda yang beriman yang disebut Ashabul Kahfi. Itu adalah 309 tahun kemudian dibangkitkan lagi. Itu adalah contoh kecil bahwasanya untuk membuktikan hari kiamat itu ada dan pasti akan datang. Mengapa di dalam ayat ini masih dipertanyakan lagi? Disebabkan mereka terlalu terperdaya dengan kehidupan dunia sehingga mereka merasakan seakan-akan nanti ketika di akhirat kelak nanti mereka akan merasakan kesenangan yang begitu hebat. Ini mungkin disebabkan oleh kesombongan mereka. Ini disebabkan oleh keraguan mereka tentang akan adanya atau datangnya hari kiamat yang sangat bertentangan dengan perkataan mereka, yaitu dengan katakan Rabbi sebagai mungkolaba, yaitu tempat untuk kembali. Nah, di sini sudah ada narasumber kita di studio yang akan lebih menjelaskannya lagi kepada Ustaz Ardiansa. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah ketika kita membahas atau membaca surah Al-Kahfi ini, semakin teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup kedua-duanya sama tidak sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala, sama mudahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebahagian orang yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah segalanya dan setelah ini kita akan mati dan meninggalkan dunia ini dan tidak akan ada kehidupan setelah itu, maka ayat ini membantahnya. Ya. Maka ayat yang sedang kita bahas ini semakin meneguhkan keimanan kita bahwa kiamat itu akan datang. Nah, sebenarnya kalau kita telaah lebih runut berkaitan dengan ayat yang sedang kita baca ini, sebenarnya ada kan dipermisalkan ya pada ayat ke-32 itu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dua orang lelaki yang seorang kafir dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kebun anggur, dan dikelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, ya. Kemudian ke kebun-kebun itu memberikan buah-buah yang begitu indah, tapi ternyata kehidupan dunia itu membuat dia lupa dan lalai. Sehingga dia mengira bahwa kehidupan dunia ini adalah segalanya, dan tidak akan ada hari berbangkit. Sementara yang satu lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih kekal abadi dan jauh lebih pasti akan ia dapatkan daripada apa yang di dunia ini. Karena kalau di dunia ini misalnya kita berkebun, maka dibutuhkan modal, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan perhatian khusus kepada kebun itu, diperlukan pemeliharaan dan sebagainya. Artinya banyak sekali kesulitan, halangan, tantangan yang dihadapi, barulah kemudian kebun itu dapat memberikan buah dan hasil. Dan terkadang pun hasil itu tidak pula memberikan hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itulah kehidupan dunia ini bukanlah segalanya, itulah yang pasti. Nah, kisah daripada Ashabul Kahfi atau kisah yang tertera di dalam surah Al-Kahfi ini, ya, mengingatkan kita kepada ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka yang syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh atau remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia senantiasa dalam ketaatan, dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, tentu pemuda yang demikian hari ini hampir sangat sulit kita menjumpakannya. Bahkan hampir-hampir mustahil untuk menjumpainya. Karena apa? Karena yang lazim, yang banyak yang kita dapatkan adalah pemuda-pemuda yang sudah terjerumus ke dalam kehidupan amoral, kehidupan yang tidak menjunjung nilai-nilai agama, dan seringkali pula dianggap waktu muda itu adalah waktu untuk berfoya-foya dan berbuat kemaksiatan. Nanti giliran sudah tua baru bertobat. Tentunya ini adalah hal yang tidak benar. Artinya berfoya-foya, ya, berbuat maksiat di masa muda, kemudian dengan harapan nanti kalau sudah tua baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pandangan-pandangan seperti ini tidaklah layak dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika dia berbuat dosa itu, sebenarnya dia sedang menghina atau sedang mengkerdilkan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya, walaupun Allah tidak mampu dia hina dan tidak dapat dia kerdilkan. Nah, justru karena itulah lewat pemahaman ayat Al-Qur'an seperti ini dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat meneladani kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Qur'ani itu, yang bersifat dengan layaknya Al-Qur'an berjalan. Nah, dia dalam kisah ini juga disebutkan bahwa pemuda itu yakin sekali bahwa apa yang dia lihat dari kebun-kebun yang banyak buah-buahannya itu, yang dikisahkan dalam beberapa ayat ini, dia yakin bahwa syurga jauh lebih baik daripada itu. Bahwa apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di sisinya dari kenikmatan, ya, jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada sekedar apa yang dia lihat dari kebun itu. Sebab kalau kita lihat, terkadang banyak buah-buahan yang dihasilkan mungkin boleh jadi sebahagian diantaranya sudah busuk. Terlihat dari luar indah, seakan-akan masak dan bagus, misalnya ketika dibuka ternyata di dalamnya sudah dimakan oleh ulat. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa betapa kenikmatan di dunia ini sifatnya semu. Sementara waladdarul akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh-sungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih utama bagi dirimu daripada kehidupan dunia ini. Nah, Oleh karena itu, pertanyaan yang mungkin perlu kita munculkan hari ini pada diri kita, sejauh mana sudah ketaatan, tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah hidup ini sudah kita kembalikan kepada Allah? Adakah kerja kita mencari nafkah hari ini karena Allah atau semata-mata untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu kita? Ketika yang terjadi adalah terakhir, maka segeralah kita bertobat, datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon maghfirah dan ampunannya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah, bahwasanya memang satu sisi dalam ayat ini menceritakan kebun-kebun yang sangat indahnya di akhirat kelak nanti, satu sisi berbicara ketika wa ma'adhunnu sa'ata qa'imah, itu menunjukkan bahwasannya mereka itu ragu-ragu akan adanya hari kiamat. Padahal ini adalah bertentangan dengan prinsip bahwasannya hari kiamat itu akan pasti datang. Tapi dikatakannya di sini tidak mengira dengan bahasa yang itu. Azunnu wa ma azunnu, tidak mengira bahwanya hari kiamat itu akan datang juga. Ini adalah bertolak belakang. Karena apa? Karena mereka itu sangat kufur dengan tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya yang pertengahan ini yaitu wala in rudittu ila rabbi, ini adalah menunjukkan kesombongan mereka, seakan-akan mereka apabila nanti pada hari kiamat dikembalikan kepada Tuhanku, katanya seperti itu, akibat kesombongannya itulah merasakan mereka itu akan mendapatkan la'ajidanna, sungguh-sungguh benar kami akan mendapatkan khairan yang lebih baik minha, yaitu menunjukkan kebun-kebun yang ada di dalam surga itu, karena mereka yakin bahwasanya Allah itu tempat kembali mereka. Tapi ini dibahas karena kesombongan mereka. Karena kenapa kita bilang karena kesombongan mereka? Karena dengan bahasa wala in rudittu ila rabbi menunjukkan kesombongan mereka, sehingga sebetulnya mereka itu nanti di akhirat kelak nanti tidak akan terdapat apa-apa. Tapi ini karena mereka itu merasakan seakan-akan dapat, padahal itu adalah sebuah tipuan. Maka dengan kesempatan ini, janganlah kita tertipu dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita merasakan, tapi kenyataannya kita tidak mendapatkan hal tersebut. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.